وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات فنفتنا عزكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, bertahmid kepada-Nya yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat yang tiada tara, nikmat Islam, nikmatul iman, nikmatut tauhid wal hidayah, nikmat talabul ilm, nikmat bisa senantiasa menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Juga nikmat yang zahir, nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lain. Di antaranya ya khanafitina azzakumullah ialah nikmat al-istimrar alal majalis ilm, senantiasa dan terus-menerus bisa mengadakan majlis-majlis ilmu dan menghadiri majalisul ilm seperti yang sekarang ini kita lakukan. Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memberi kemudahan kepada kita kembali meneruskan kajian kita rutin setiap bulannya yang biasa kita lakukan di awal bulan. Pada pembahasan yang lalu, ikhwanul fillah azzakumullah, kita membahas tentang permasalahan malaikat. Setelah kita baca beberapa riwayat, riwayat hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang para malaikat. Juga saya jelaskan berbagai macam jenis-jenis malaikat lengkap dengan tugasnya masing-masing. Pembahasan kita kali ini ialah memasuki bab yang ketiga dari kitab Al-Majmu'atul Hisan fi Usulil Iman. Al-Imanu bil Kutubil Munazzalah, beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan syar'i dalam mengimani kitab yang suci. Hanafatina azzakumullah, pembahasan yang semacam ini jangan dikira pembahasan-pembahasan ringan sekelas anak TK atau anak SD yang membicarakan tentang arkanul iman, rukun iman yang enam, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab suci, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada takdir. Bukan semata-mata itu. Namun kajian semacam ini khairatina azzakumullah ialah upaya untuk mempertebal keimanan, memperkokoh keyakinan, membersihkan i'tiqad, meluruskan kembali pemahaman-pemahaman akidah kita tentang Islam ini. Khamilina azakumullah, berbicara tentang iman kepada kitab suci, di dalamnya terdapat sekian banyak pembahasan. Kita baca persatu riwayat yang disebutkan dalam risalah ini, terangkan satu persatu riwayatnya, kemudian insyaallah dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip Islam terkhusus dalam mengimani Al-Qur'anul Karim, kitab sucinya kaum muslimin. Hadis yang pertama atau yang ke-14 dari risalah ini, An Wafilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, u'titu makana at-Taurat as-sab'a wa u'titu makana az-Zabur al-mi'in وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل رواه أحمد الطيالسي والطبراني بالكبير والبيهقي في الشعب والطبري في مقدمة تفسيره وإسناده حسن بشواهده. Yang artinya, dari sahabat Wafilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "U'titu makana at-Taurati as-sab'a." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gantinya kitab suci Taurat, diberi as-sab'a, 7 surat yang paling panjang. 7 surat yang paling panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. 7 surat pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. 7 surat ini kata Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah kepada saya sebagai gantinya Taurat. Posisi kitab Taurat itu digantikan dengan 7 surat yang pertama ini. Wa utitu makana az-zaburil mi'in, dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggantinya kitab Zabur al-mi'in. Al-mi'in adalah surat yang jumlah ayatnya ratusan, 100 ke atas. Al-Mi'in, surat Yunus cukup panjang, surat Yusuf cukup panjang, dan beberapa surat-surat yang lainnya khonafidina azakumullah yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Surat-surat yang dikatakan Mi'in yang jumlah ayatnya ratusan itu sebagai gantinya Zabur. Wa'utitu makana al-Injil al-Mathani, dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gantinya kitab Injil al-Mathani, mutasyabihan mathani, surat-surat yang mirip-mirip seperti Al-Hawamim. Al-Hawamim itu surat yang didahului dengan Hamim. Hamim itu banyak disebutkan di juz-juz yang ke-26, ke-25, ke-27. Sebelumnya 26, 25, 24, 27, 24, dan yang sebelumnya lagi. Itu semua sebagai gantinya kitab Injil. Wa fadhiltu fil mufassal, kata Rasul. Dan aku, kata Rasulullah SAW, diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-mufassal, surat al-mufassal. Ada yang mengatakan al-mufassal itu dimulai dari surat Qaf. Sehingga al-mufassal ada tiwarul mufassal,

apa hukumnya orang yang percaya beriman dengan Al-Quranul Karim tapi dia mengkufuri Injil? Apa hukumnya, Pak? Paling depan sendiri, Masya Allah. Sangat. Hukumnya apa? Iman kepada Quran tapi dia mengkufuri Injil. Apa hukumnya ini? Tidak boleh, Pak. Kenapa boleh? Hah? Kenapa enggak boleh? Dikarenakan Injil adalah sama-sama kitab suci. Sudah tadi. Tadi menggunakan bahasa mencemooh, mencela, sekarang menggunakan bahasa mengkufuri, lebih parah lagi. Barang siapa yang beriman dengan Quran tetapi dia mengkufuri kitab-kitab suci yang sebelumnya, maka dia kafir. Tidak boleh. Apalagi sebaliknya, seseorang yang hanya beriman dengan Injil saja, atau beriman dengan Taurat saja, atau beriman dengan Zabur saja, dan tidak beriman dengan Al-Quranul Karim, maka dia kafir. Maka dia kafir. Hadza wa'ala. Camkan baik-baik. Hadis yang berikutnya. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر من رواه البخاري وفيه قصة دل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya kitab suci Al-Qur'an ini, unzila ala sab'ati ahruf, diturunkan pada 7 huruf. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah yang mudah bagi Anda dari Qur'an tadi." Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan padanya ada kisah. Kisahnya ya khana fitina azakumullah, suatu hari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mendengarkan seseorang sahabat mengimami sholat membaca sebuah ayat atau sebuah surat berbeda dengan apa yang diterima Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi. Suratnya sama, nah kok beda bacaannya ini? Udah, ditungguin sama Umar. Begitu selesai dia sholat, langsung dipegang orang tadi itu. Dimarahi sama Umar. Sini, gelendeng sama beliau langsung. Dibawa langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, ini dia membaca Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Dia membaca surat ini enggak sebagaimana yang kau ajarkan kepada aku ya Rasulullah. Langsung dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, "Iqra." Baca. Dia. Selesai. "Wa anta ya Umar, iqra." Nah, kamu Umar, baca juga yang kamu tahu. Umar membaca dengan apa yang beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan yang pertama tadi. Maka Rasulullah mengatakan, "Kilakuma muhsin." Kamu berdua itu benar. Ini betul, ini betul. Beliau mengatakan setelah itu, "Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu." Sesungguhnya Al-Qur'an ini wahai Umar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 huruf. Maka silakan kamu baca yang mudah. Yang mau membaca dengan bacaan ini silakan, itu juga silakan, tidak ada masalah. Selagi semua itu merupakan ahruful Quran, huruf-huruf bacaan-bacaan Al-Quran. Rahul Bukhari. Ini hormatina azakumullah, kelebihan yang dimiliki Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Di sisi yang lain juga menunjukkan rahmat Allah untuk umat ini.

Kalau cuma semata-mata bubar sih mending. Takutnya kalau kemudian diusut sampai kepolisian. Dituduh dia telah merubah bacaan Quran. Ya kan bodoh gak ngerti ya kan. Maka kalau masyarakatnya belum paham ya kana bitina azakumullah, jangan membaca di masyarakat kita dengan bacaan yang berbeda ya, dengan yang berbeda dengan bacaan mereka. Saya paham ya. Tetapi kalau masyarakatnya paham, misalkan kalangan terbatas, kalangan para ikhwah yang mengerti tentang perbedaan bacaan, tidak ada masalah. Kamu sampaikan kepada mereka, ya ikhwah, kita sesekali mempraktekkan bacaan waras. Mumpung saya bisa, saya bacakan kepada antum bacaan waras. Ya, ya gitu ya. Ya, gitu. Allahu Akbar, udah. Ya, belakangnya juga bingung-bingung. Gimana bacaannya gitu. Tapi jika dengan sudah disampaikan sebelumnya, imamnya, qari'nya membaca dengan bacaan waras, ya diam aja. Seneng wae. Gimana lagi ya, paham? Barakallahu. Nah, itu kalau betul-betul dia punya kemampuan membaca dengan bacaan waras. Kalau tidak, jangan macam-macam. Ada sebagian pihak barakallahu sok keminter. Sama sok gaya. Sok gaya barakallahu fikum. Baru belajar sekali dua kali, semajlis dua majlis, satu halaqah dua halaqah dengan seseorang yang ahli qiraah. Baru bisa sebentar langsung praktek Allahu Akbar. Sehingga menyampur-nyampur ada bacaan warasnya, ya ada bacaan hafzan asimnya, ada bacaan syubahnya, ada bacaan qalunya. Sampai dia bingung sendiri. Kok jadi kayak gini bacaan saya ini? Hadam mayajus tidak diperbolehkan oleh para ulama. Dalam satu bacaan, dalam satu ayat ada waras, ada syubah, ada qalun, ada hafz. Hadam mayajus. Sebab termasuk tala'ub bi ayatillah, mempermainkan ayat-ayat Allah. Hadam mayajus. Sekali lagi, silakan anda membaca dengan bacaan yang lain kalau anda punya kemampuan, punya keahlian, tapi dengan syarat masyarakatnya faham dan tidak menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Faham saya? Naam. Ini Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'ana unzila 'ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 huruf. Maka silakan kamu membaca apa yang mudah daripadanya. Ini keutamaan Al-Quranul Karim yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang khanabatina azzakumullah, pada kata-kata unzila, Quran itu diturunkan, maknanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Minhu bada sifatan wa ilaihi ya'ud ila yaumil qiyamah. Dari Allah mulai munculnya Al-Quran sebagai sifatnya Allah. Al-Quran sebagai sifat Allah, sifatul kalam. Dan nanti di yaumil qiyamah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ketika Allah mengangkat semua Al-Quran, semua Al-Quran yang di mushaf, yang di dada kaum muslimin, diangkat semuanya ke langit di akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Saya nanti akan dibahas insyaallah ta'ala terkait dengan pembahasan Al-Quran adalah kalamullah. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda. La taktubu 'anni siwal Qur'an. Wa man kataba 'anni siwal Qur'an falyamhu. Rawahu Muslim.